ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. برangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasad wa idza fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qalb. Wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan sesungguhnya di dalam jasad ada mudghah yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, maka akan jelek seluruh tubuhnya. Ala wa hiya al qalb. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan bahwa tubuh manusia seperti kerajaan. Al-Malik yang memimpinnya, yang mengaturnya adalah Al-Qalb. Kalau Al-Qalbu ini baik, maka dia akan memimpin seluruh anggota badannya untuk kebaikan. Tangannya akan berbuat baik, kakinya akan berjalan ke tempat yang baik, matanya akan melihat yang baik, telinganya akan mendengarkan yang baik-baik. Masalahnya sekarang yang akan kita bicarakan adalah apa yang membuat hati ini jadi baik. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, atau di awal surat Al-Baqarah, tentang orang-orang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ala hudan min rabbih wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan yang sebaliknya, hati yang mati. Beberapa ayat setelahnya Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim, tentang orang-orang kafir, musyriki. Allah tutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan Allah tutup pula pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan juga kata Allah di mata-mata mereka ada tutupan. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Berarti kita mendapatkan dua hati. Yang pertama, hati yang dipenuhi dengan iman, kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada al-ghaib. Yang kedua, hati yang mati, yang sudah Allah tutup hatinya, khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta tuli bisu dan mereka tidak akan kembali. Sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Kemudian keras hati mereka seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Ini hati yang kedua. Dan hati yang terbanyak adalah hati yang ada di antara keduanya. Dia punya kehidupan tetapi tidak sempurna karena memiliki penyakit-penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula yang ketiga ini dengan ayatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati-hati mereka ada penyakit. Maka Allah tambahkan penyakitnya pada mereka, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Akhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mendapatkan tiga jenis hati. Hati yang hidup, hati yang mati, dan hati yang sakit. Hati akan hidup, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan keimanan sebagai ruh yang akan menyebabkan hati hidup. Sehingga hati ini akan memimpin seluruh anggotanya, akan memimpin seluruh tubuhnya untuk kebaikan, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti syariatnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Dan biasanya hati yang hidup adalah hati yang tanggap, hati yang bisa merasakan. Hati yang mati sebaliknya tidak memiliki perasaan apapun, tidak tanggap dan sama sekali tidak bergeming dengan berbagai macam dosa, kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Dia tidak peduli karena sudah mati. Tetapi kalau hati itu hidup, begitu dia berbuat dosa, gelisah hatinya, takut, kemudian kembali pada Allah beristighfar. Merasakan ada sesuatu dalam hatinya. Merasakan sakitnya, merasakan jeleknya, merasakan alam fil qalb. Karena sehat. Karena hatinya dalam keadaan hidup. Tetapi sebaliknya hati yang mati, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka akan terasa bagi sosok yang sudah mati. Ikhwan fillah na'azukumullah. Maka tentunya sesuai dengan apa yang akan kita bahas, bahwa hati akan menjadi mulia dengan tauhid, dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan dan keimanan kepada uluhiyah Allah, rububiyah Allah, dan juga semua nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Maka hati akan menjadi hidup dengan sebenar-benarnya hidup. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya mereka-mereka yang tidak bertauhid, orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, mereka tidak hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau wahai Rasul enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya ketika beliau berusaha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin mengajak mereka kaum musyrikin agar bertauhid, mengajak musyrikin agar mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Undhirukum baina yaday 'adabin syadid. Aku peringatkan kalian di hadapan bencana atau ancaman neraka yang dahsyat. Ternyata mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau peduli. Maka Nabi terus berusaha. Sampai Allah katakan, engkau Enggak bisa menjadikan orang yang mati mendengar. Enggak akan bisa. Maknanya mereka itu mati. Amwatun ghairu ahya. Walaupun mereka berjalan di muka bumi. Walaupun mereka bisa berbicara. Tetapi bangkai hidup. Hatinya sudah mati. Bahkan kehidupan hati ini lebih penting daripada kehidupan jasad. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka-mereka yang mati hatinya, hilang kemuliaannya. Dan apa bedanya dengan binatang ternak? Kalau kehidupannya hanya kehidupan jasad tanpa kehidupan hati, apa bedanya dengan binatang-binatang ternak? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Inhum illa kal an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, bersyukurlah. Mereka-mereka diberi hidayah ke dalam Islam. Bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Beriman pada hari kiamat. Beriman pada hari akhir. Beriman pada yaumul hisab. Beriman pada jannah wa nar. Beriman apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah. Ini iman. Dan itu yang akan menjadi motor penggerak hati. Agar hati ini menjadi mulia. Dan itu yang membedakan binatang ternak dengan manusia. Adapun manusia adalah yang hatinya hidup. Hatinya beriman pada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia bergerak, dia beramal, dia berbicara. Semuanya didasari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Didasari keikhlasan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Didasari benar-benar ibadah menghambakan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, na'udzubillah, mereka-mereka yang mati hatinya. Yang Allah katakan, innahum illa kal'an'am. Mereka tidak lain kecuali memuaskan hawa nafsunya. Seperti binatang ternak. Yang dipikirkan oleh mereka hanya makan dan memuaskan hawa nafsunya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan mereka karena mati hatinya, setiap disampaikan ilmu, disampaikan dalil, disampaikan hujjah, telinga mereka mendengar, tetapi hatinya tidak mau mendengar. Matanya melihat, tapi hatinya tidak mau melihat. Waqalu, dan mereka berkata, qulubuna ghulf. Hati kami ada tutupannya. Kata Allah, balla'anahumullah. Bahkan Allah melaknat mereka bikufrihim. Faqalilan ma yu'minun. Sedikit sekali dari mereka yang mau beriman. Mereka dengan sombongnya menyatakan, saya enggak dengar. Apa itu tadi? Hati kami ada tutupan, kami enggak bisa dengar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain berfirman, waqalu, mereka berkata, qulubuna fi akinnatin, hati kami ini memiliki tutupan-tutupan, mimma tad'unana ilaih, terhadap apa yang kalian ajak kami, hati kami tertutup, tidak bisa. Wa fi adanina waqra, kata mereka, dan di telinga kami juga ada tutupan. Wa bainana wa bainakum hijab, antara kami dengan kalian ada hijab, ada pemisah, ada penghalang. Fa'mal innana 'amilun, silakan beramal, kami pun akan beramal, kata mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Apa yang mereka amalkan kalau mereka tidak tahu hujjah, tidak tahu dalil. Kalau mereka tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau mereka tidak percaya dengan yaumul hisab, yaumul jaza. Kalau mereka tidak beriman dengan jannah wa nar. Kira-kira apa yang mereka kerjakan? Hanya memuaskan hawa. Hanya memuaskan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah katakan, أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Mereka disesatkan oleh Allah di atas ilmu. Artinya walaupun tahu, mereka tidak peduli. Hatinya sudah mati. Telinganya telah tuli. Matanya telah buta. Tidak bisa melihat kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kadzalika yatba'u Allah 'ala qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah kami kunci mati hati mereka, yaitu orang-orang yang mutakabbirin jabbar, orang yang sombong. Ini yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kebenaran. Tidak mau peduli dengan ayat dan hadis. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzalika yatba'u 'ala qulubil mu'tadin. Demikianlah kami kunci mati, kami tutup hati-hati para mu'tadin. Mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang ekstrim. Orang-orang yang idza khasama fajara. Kalau bertikai kebablasan, berlebihan, melampaui batas. Mereka-mereka inilah yang seringkali hatinya mati. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, biasanya hati yang mati itu dimulai dengan sakit. Bertambah parah sakitnya sampai akhirnya mati. Kalau badan kita sakit, masya Allah, kita semangat ke dokter, cari obat, berupaya kesana kemari, cari orang yang ahli di bidangnya, pengen sembuh. Kalau sakit pada jasad. Tetapi kalau sakit pada hati, seringkali kebanyakan manusia tidak peduli, padahal hatinya sedang sakit. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka kaum munafikin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka punya penyakit dan kemudian Allah tambahkan penyakit mereka sebagai azab dan balasan buat mereka. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain tentang mereka, wa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hatinya ada zaik, ada penyimpangan, maka mereka mencari ayat-ayat yang samar-samar untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, agar bisa ditarik, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Ini orang-orang yang fi qulubihim zaik. Kata para ulama, kalau yang dimaksud orang kafir, tidak mungkin mencari ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang mukmin enggak mungkin menakwilkan dan menyeret-nyeretnya kepada apa yang diinginkan hawa nafsunya. Berarti ini adalah orang yang muslim tetapi memiliki zaid, memiliki penyakit di hatinya. Ada syait di hatinya. Sehingga mereka mencari dalil tetapi bukan untuk mengikuti dalil. Mencari apa yang bisa dipakai untuk mendukung hawa nafsunya. Dia akan tarik sesuai dengan keinginannya. Dia akan tarik sesuai dengan kemauannya dan hawa nafsunya. Maka merekalah yang Allah katakan fi qulubihim zayd. Wa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Semakin banyak, semakin berat penyakitnya, semakin jauh dari kehidupan. Semakin jauh dari kehidupan. Dan semakin kecil kepeduliannya terhadap hujjah. Walaupun dia mendengar dalil, tidak peduli. Mendengar hadis, tidak peduli. Mendengar ayat, tidak peduli. Ini berarti sudah mulai parah. Sampai na'udzubillah suatu saat akan terkunci mati hatinya. Dan dia benar-benar tidak akan kembali. Summun umyun bukmun. Summun bukmun umyun. Fahum la yarji'un. Dan mereka tidak akan kembali. Dan Allah katakan tentang butanya mereka, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Allati fis sudur. Mereka bukan buta matanya, tetapi buta hatinya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tauhid us-sunnah, prinsip la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menghidupkan semua hati. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin hidup hatinya, semakin dia benar-benar dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin berhati-hati ketika berbicara, semakin berhati-hati ketika berbuat, semakin berhati-hati dalam segala perkaranya. Lihat mana ayat, mana hadisnya, boleh atau tidak boleh, ini haram atau halal. Hidup. Berarti dia hidup. Hatinya hidup. Maka dia yang akan dapat kemuliaan. Falillahil izzatu walirasulihi walilmu'mini. Kemuliaan milik Allah dan milik Rasulnya, dan untuk orang-orang mukmin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya hidup di dunia penuh ujian. Kita menjaga hati kita agar tetap istiqamah di atas keimanan pada Allah. Berupaya untuk istiqamah di atas tauhid. Tidak bergantung kecuali kepada Allah. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak meratap beristighatsah kecuali kepada Allah. Tetapi kita menghadapi sekian banyak ujian. Demikian pula kita sudah bertekad di hati kita bahwasanya kita harus mengikuti sunnah. Harus mengikuti dalil-dalil, mengikuti hujjah. Tetapi fitnah-fitnah terus berdatangan. Kal hasir udan-udan. Nabi SAW menyatakan, innal fitan tu'radu ala al-qulubi ka'udil hasir. Sesungguhnya fitnah-fitnah akan terus berdatangan. Menghadapi atau dihadapi oleh hati. Seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Kalau hati itu menyerap fitnah tadi, maka tertitik dengan titik hitam. Wa ayyuma qalbin ankaraha, dan hati manapun yang mengingkarinya, maka dia akan tertitik dengan titik putih. Hatta tasira ala qalbayn. Hingga hati ini manusia akan menjadi dua jenis hati. Satu jenis hati adalah qalbun abyad kasafa la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Putih, bersih. Seperti batu yang putih dalam keadaan tidak terpengaruh dengan fitnah apapun. Selama ada langit dan bumi. Yang kedua jenis qalb aswad murbad kalkuzi mujakhia, hati yang hitam pekat seperti periuk yang terbalik. La ya'rifu man ma'rufan wa la yunkiru munkara, dia tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Illa ma ushriba min hawahu, kecuali apa yang dia serap dari hawa nafsu. Ya ikhwani fi din, a'azakumullah. Fitnah akan selalu datang. Dan kita harus tetap istiqamah di atas tauhid. Karena itu yang menghidupkan hati kita, yang menjadikan hati kita sehat, yang menjadikan hati kita benar-benar mulia. Tetapi kalau kita kalah dengan satu fitnah, akan tertitik dengan satu titik kita. Dua fitnah akan tertitik dengan dua titik terus, sampai na'udzubillah akan menjadi hati yang hitam pekat, aswad. Murbada kalkuz mujakhir, seperti periuk yang terbalik. Kenapa digambarkan dengan periuk yang terbalik? Kata Al-Qayyim rahimahullah, karena hitamnya dan karena tidak bisa diisi dengan apapun. Kalau periuk yang tidak terbalik, dia hitam, tetapi kalau diisi akan terjaga di dalamnya. Ini tidak demikian. Hati yang hitam pekat, tetapi ketika diisi tidak bisa menerima sama sekali. Karena sudah terbalik demikian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ista'idhu billahi minal fitan, kata Nabi. Ista'idhu billahi minal fitan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah. Berlindunglah kalian kepada Allah dari jeleknya fitnah. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alif lam mim, ahasib an-nas أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaathibi. Kata Allah, sungguh-sungguh kami telah uji orang sebelum mereka dan Allah pasti tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kaathibin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Kami sudah uji, kata Allah, dan kami pasti tahu. Mana ayat ini berarti setiap manusia menyatakan amanna, kami beriman, akan diuji dengan sekian macam ujian-ujian. Bisa ujian khasah, bisa ujian yang ammah. Ujian yang khasah berkait dengan pribadinya, istrinya, anaknya, warganya, hartanya. Itu fitnah. Demikian pula yang ammah, kejadian di negerinya, problem yang ada di negaranya, kejadian-kejadian besar yang ta'ammul balwa, yang mencakup sekian banyak orang. Itu juga ujian. Dan termasuk ujian adalah datangnya syubhat. Akhuni fiddin a'azakumullah. Syaitan ada. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi ujian buat kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Maka di antara hikmahnya adalah ujian bagi kaum mukminin. Apakah dia bisa istiqamah di atas kitab wa sunnah, di atas tauhid, dengan berbagai macam godaan syaitan, dengan berbagai macam fitnah-fitnah, dengan berbagai macam syubhat dari syaitan dan anak buahnya. Kalau dia bisa istiqamah, maka dia mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia terbawa dengan setiap fitnah, maka dia akan diombang-ambingkan oleh gelombang fitnah dan dia akan terhempas. Menjadi dihinakan, menjadi rendah, menjadi buih yang diombang-ambingkan ombak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan satu lagi, hati yang hidup harus diberi cahaya. Hati yang hidup harus ada di dalamnya cahaya ilmu. Karena itu membantu. Membantu untuk menambah keyakinan. Semakin kita kenal Allah, semakin yakin. Semakin mempelajari ayat-ayatnya, semakin yakin. Semakin kita mengenali sifat-sifatnya, semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita pelajari, semakin menaik imannya. Dengan ilmu. Dan dengan ilmu pula, kita mendapatkan cahaya yang kalau mereka membuat syubhat, pengkaburan-pengkaburan, maka dia akan tenang tenteram. Mengapa? Ia tahu bahwa ini hanya pengkaburan. Yang benar ini. Dia punya ilmu. Yang kasihan adalah mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu. Setiap datang syubhat dia bingung. Jadi bagaimana sikap saya? Saya mau ngomong apa? Saya mau berbicara apa? Saya mau langkah kemana? Mana yang benar, mana yang salah? Kayaknya semuanya benar. Sepertinya semuanya punya dalil. Ini ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah pasti akan datang. Maka kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari syarril fitnah. Dari jeleknya fitnah. Berlindung jangan sampai kita kalah di dalam fitnah. Dan berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mempelajari Al-Qur'an, bertadabbur, atau memang hatinya sudah terkunci? Ini teguran keras. Kalian termasuk mana? Apa kalian sudah mati hatinya? Sudah tertutup hatinya? Kalau tidak, pelajari Al-Qur'an. Kalian jelas butuh ilmu. Kalau kita ingin berjalan dan ingin selamat, kita harus memiliki cahaya. Tanpa cahaya gelap gulita, kita gak bisa mengetahui mana jalan selamat, mana jalan yang membinasakan. Mungkin kita akan mengira ini jalan yang benar, tiba-tiba kita terperosok dalam kesesatan. Tanpa ilmu, kita meraba-raba dalam gelap. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Tauhidullah subhanahu wa ta'ala dipelajari satu persatu. Rinciannya sekian banyaknya pembahasan para ulama. Dan bentuk-bentuk kesyirikan juga bermacam-macam. Kita selamat dari syirik yang ini, ada syirik yang itu. Dari syirik yang ini, ada syirik yang lain lagi. Ada sekian banyak bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau kita pelajari semuanya dan kita pahami, niscaya kita akan selamat. Karena kita tahu, ini tidak boleh, ini syirik. Ini yang akan menyimpangkan kami dari jalan yang lurus. Ini bid'ah muhdatsah. Ini yang sunnah. Semua dengan ilmu, barakallahu fikum. Kemudian mempelajarinya dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Mempelajarinya dari para ulama. Mempelajarinya dari ulama'nya ulama yang paling alim di antara umat Rasulullah SAW, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka lah yang Allah puji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat yang terbaik. Mereka lah yang Allah katakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari kalau bukan keridhaan? Kita mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka sudah mendapatkannya. Dan Allah sudah tegaskan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Siapa? Muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi'ahsan. Muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Muhajirin sudah lewat. Ansar sudah lewat. Tinggal harapan kita yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi'ahsan. Yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Imam Syaukani rahimahullah, yaitu mereka yang mengikuti para sahabat ila yaumil qiyamah, ila akhir zaman. Semua yang mengikuti para sahabat sampai akhir zaman, maka mereka termasuk dalam walladzina taba'uuhum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum wa radu. Yang satu dengan namanya muhajirin, yang satu dengan namanya ansar, yang ketiga dengan sifatnya. Yang mengikuti mereka. Sehingga siapa saja, kalau mengikuti mereka, akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti mereka dalam menafsirkan Quran wa Sunnah. Dan dilanjutkan dari para sahabat oleh para tabi'in, dan para tabi'in, sampai para imam, imam ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, sampai hari. Maka mereka lah yang kita ambil ilmunya dari salaf, dari para sahabat, dari Rasulullah SAW, untuk memahami Al-Quran yang Allah turunkan. Sehingga ikhwani fiddin, a'azakumullah, itu obat penyakit hati. Itu obat yang akan memperbaiki. Dan kalau sudah kita mendapatkan ilmu, maka kita harus benar-benar memegangnya kuat-kuat. Addu alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Jangan ragu. Jangan kalian kemudian menyembunyikannya. Sudah kalian dapat? Belum. Saya belum datang. Tidak ada dalilnya. Tidak ada tuh. Tidak tahu. Padahal dia tahu. Ini sifat yang paling mengerikan. Dan ini penyakit hati juga. Sehingga ikhwan fiddin a'azakumullah, disebutkan oleh Syekh Rabi' Hamidullah, bahwa di antara penyakit-penyakit hati adalah apa yang Rasulullah SAW gambarkan tentang munafiqin. Arba'un. Empat perkara. Kalau empat perkara ini ada pada orang tersebut, maka dikatakan munafiqan khalusan. Kalau ada khoslatun minhunna, fihi khoslatun minan nifaq. Kalau ada empat-empatnya lengkap, berarti dia munafik murni. Kalau ada salah satunya, berarti dia punya sebagian dari sifat munafik. Idha hadatha kadaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khan, wa idza khasama fajara. Maka qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau berbicara dusta, kalau berjanji dikhianati, kalau dikasih amanat dikhianati, berjanji diselisihi, diberi amanah berkhianat, menyembunyikan ilmu, berdusta, menyatakan tidak tahu padahal dia tahu. Mengatakan yang benar sebagai kebatilan. Atau mengatakan yang batil sebagai kebenaran. Hanya karena dunia. Ini berarti orang sudah punya penyakit. Parah. Tinggal tunggu kapan. Na'udzubillah kematiannya. Sakit yang tidak dijenguk. Sakit yang kita tidak kasihan kepadanya. Sakit yang kita malah membenci dia. Ini sakit yang mengerikan. Kalau sakit jasad, kita banyak yang menengoknya. Banyak yang berbela sungkawa, semoga lekas sembuh. Tapi kalau sakit dengan penyakit khianat, penyakit dusta, penyakit menyelisihi janji, dan penyakit idza khasama fajara, setiap dia bertikai, kebablasan. Berlebihan. Perkara dunia sampai menghalalkan darah. Perkara yang demikian sampai seperti itu berlebihan. Maka ini ciri-ciri juga dari ciri-ciri munafik. Nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa